Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allahu iyyakum minan nar. Ikhwati fi din, a'adzani Allahu iyyakum. Kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah taala, sungguh betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan pada kita pagi ini. Allah berikan kesehatan dan keselamatan. Allah bimbing kita untuk ibadah padanya. Dan kita bisa duduk kembali bersama dalam majlis yang mulia ini. Ikhwani fiddin, a'azanillahu iyyakum. Melanjutkan kajian kita semalam berkenaan dengan istiqamah di atas hidayah. Kita sampai pada sebab-sebab yang menolong atau membantu kita untuk istiqomah. Pertama adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yakni kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dan merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita pun akan selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kita menjaga zikir kita pada Allah Ta'ala. Kita menjaga syukur kita pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa memohon pada Allah petunjuk. Agar kita tidak tersesat. Dan ini Allah perintahkan selalu dalam sholat kita. Ihdina syiratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami pada jalanmu yang lurus. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa minta bantu kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin kita sanggup bisa istiqomah di atas petunjuk Allah kecuali Allah menolong kita, menjaga kita, membimbing kita. Yang keempat, kita selalu menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama, mempelajari Quran dan Sunnah. Karena ifillah barakallahu fikum, ilmu ini yang akan menjadikan kita semakin kokoh, semakin kuat, dan bertambah iman kita. Seperti yang Allah katakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ini, dan ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, zadatuhum imana, bertambah imannya. Sehingga kita perlu untuk selalu belajar dan belajar ya, mengaji untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, yakni yang kelima, kita selalu berteman dengan orang-orang yang saleh agar diri kita terjaga dalam kesalehan, berteman dengan orang-orang yang baik agar diri kita selalu dalam kebaikan, berteman dengan orang beriman agar kita tetap dalam keadaan iman. Seperti yang disampaikan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina, jangan kau berteman kecuali dengan orang-orang mukmin. Kemudian yang keenam, kita senantiasa beramal saleh, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari agar ilmu tetap kokoh di hati, dan amalan pun akan terus menjaga kita sehingga yafila barakallahu fikum, dengan kita beramal saleh iman pun akan bertambah, dengan kita mengamalkan ilmu menjadi bermanfaat ilmu kita sehingga akan menjaga diri kita dalam kebaikan. Itu yang keenam. Adapun yang ketujuh, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala selalu. Kita membenahi diri dari kekurangan, kita beristighfar mohon ampun pada Allah dari dosa dan kesalahan. Sebab ya fil barakallahu fikum, yang menjadi penghalang seorang taat kepada Allah karena dosa, karena maksiat, itu membuat berat ia untuk taat pada Allah Ta'ala. Sehingga iringi selalu perbuatan kejelekan kita dengan kebaikan. Seperti pesan beliau Nabi SAW, ittaqullaha haitsuma kunta watbi'i sayyi'ata hasana tamhuha. Kalian takwalah kepada Allah Ta'ala dimanapun, kapanpun kau berada, dan ikuti perbuatan jelekmu dengan amal kebaikan untuk menutupinya. Ya fila barakallahu fikum, yang kedelapan adalah qiraatul Quran. Kita selalu membaca Al-Quranul Karim. Kita mentadabburi ayat-ayatnya, memahami kandungannya, mengerti tafsirnya. Kemudian kita mempraktekannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dengannya kita akan bisa terjaga. Dengan izin Allah kita istiqamah. Dan ketika kita jauh dari Al-Quran, maka hati kita ini ibarat ikan jauh dari air, pasti akan mati karena jauh dari air ikan itu. Begitupun hati kita ketika jauh dari Al-Quran, maka akan menjadi kering, haus, kekeringan. Bisa jadi tidak akan ada siraman pada hati kita, keimanan yang ada di hati menjadi kering dan mati tanaman iman di hati kita. Wal-iyadzubillah. Maka bacalah Al-Quran untuk mengobati penyakit di hati, menghilangkan kebodohan pada diri. Ya fila barakallahu fikum, yang kesembilan, kasratul zikr, yakni banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah perintahkan dalam suratul Ahzab ayat 41. Allah berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Kalian berzikirlah kepada Allah dan banyak-banyak kalian berzikir. Sebab ya fila barakallahu fikum, dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terbentengi diri kita dari syaitan, akan terlindungi kita dari syaitan. Seperti yang dicontohkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi, zikir petang, kita amalkan apa yang beliau contohkan. Dan sungguh kita amat sangat butuh keselamatan, kita amat sangat butuh penjagaan dari Allah Ta'ala. Bacalah apa yang dibaca Nabi. Seperti contoh, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini doa yang masyhur. Beliau baca Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah keselamatan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Karena sungguh ya fila barakallahu fikum, dengan kita terjaga dalam kebaikan tersebut, maka kita akan dapatkan kebaikan kelak di sisi Allah Ta'ala. Dapatkan jannah. Yang ke-10 kita lanjut. Tadi malam sampai nomor berapa? 9 tak? Baik, kita sampai yang ke-10 sekarang. Sebab di antara sebab yang menolong kita bisa istiqomah adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Selalu menyuruh, ya, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar. Ingat ya fila barakallahu fikum, seperti yang Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu sungguh kita manusia semua dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman, wa amilus solihat, mereka beramal saleh, mereka beriman, berilmu dan beramal dengannya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, selalu nasihat-nasihati dengan al-haq dan nasihat-nasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Dan Allah sampaikan dalam surat At-Taubah 71, kata Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Allah sampaikan di sini kemesian seorang mukmin satu dengan yang lain untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar. Sebab ya fila barakallahu fikum, kita manusia sepandai apapun, sebaik apapun, tetap biar kita pandai ada lupanya, ada lalainya, biar kita ini taat ada kurangnya. Sehingga dalam hal ini untuk menutupi kekurangan kita dan untuk membenahi kesalahan kita, satu dengan yang lain hendaknya amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kata Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atu akhi, mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kita akan tahu kekurangan diri kita ketika kita bercermin. Apa yang ada di muka kita, kita tahu karena ada cermin di depan kita. Tapi tanpa kita bercermin, bisakah kita lihat muka kita sendiri? Alis kita, bibir kita, bahkan hidung kita yang paling dekat dengan mata pun kita enggak bisa melihatnya dengan baik. Kenapa ya barakallahu fikum? Itulah kekurangan kita. Tidak bisa seorang kadang melihat kekurangan aib dirinya kecuali harus dengar nasihat orang lain, teguran orang lain. Dan ini pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya kita munasohah, saling menasihati. Sehingga kita bisa menutupi celah aib yang ada pada kita dengan taubat pada Allah Ta'ala. Kita sadar akan kekurangan kita. Hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka akan dampak buruk besar. Kalau tidak ada lagi kepedulian satu dengan yang lain, saling nasihati, saling menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ini berbahaya. Ya fila barakallahu fikum. Kemudian yang ke-12, yang ke-11, ad-da'watu ila Allah azza wa jalla, adalah berdakwah, menyeru untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegakkanlah di tengah-tengah kehidupan kita dakwah ilallah. Sebab ini merupakan jalan para anbiya, para rasul, dan jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakan wahai Nabi, ini jalanku. Aku mengajak kalian, menyeru kalian untuk ibadah kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersamaku. Na ya fila barakallahu fikum. Perlu kita untuk berdakwah yang di dalamnya kita tentunya amar ma'ruf nahi munkar, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Di dalam dakwah pula kita mengajarkan ilmu supaya kita bisa menepis kejahilan yang ada. Sehingga bukan kebodohan yang merajalela, tapi ilmu yang menyebar sehingga mendatangkan kebaikan. Ingat, yang mendorong orang dan menjadikan orang bermaksiat karena kejahilan pada umumnya atau kelalaian karenanya. Maka dengan dakwah ila Allah menjadi sadar, dengan nasihat menjadi ingat. Allah katakan, fadzakir inna fa'atid zikra, beri nasihat kaum mukminin, sungguh amat besar manfaat pemberian nasihat itu. Atau fadzakir inna dzikratan faul mu'minin, kata Allah, berilah nasihat, peringatan, karena sungguh peringatan itu amat besar manfaatnya bagi kaum mukminin. Dan Allah katakan dalam firman-Nya, sayadzakaru may yakhsha, akan menjadi sadar, akan menjadi ingat kembali pada kebaikan orang-orang yang mereka takut kepada Allah dengan diingatkan, sadar dan taubat. Namun sebaliknya, ya, wasayujannabul atqa, ya, asqa, akan menjauh dari nasihat itu orang yang celaka memang. Nah, di sini yaqila barakallahu fikum, kita perlu untuk selalu duduk dalam majelis ilmu. Kita amalkan ilmu dan kita mendakwahkan ilmu. Yang ke-12 adalah at-tafakkur fi makhluqatillahi ta'ala. Kita berfikir dalam penciptaan Allah Ta'ala, dalam makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala. kita berpikir tentang makhluk ciptaan Allah. Karena kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla sampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah katakan sungguh dalam penciptaan langit bumi, pergantian siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal sehat, hati yang selamat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulil albab adalah orang yang dzu'uqul sahih, yang punya akal sehat, qalbun salim, yang punya hati yang selamat. Ketika dia melihat keagungan Allah yang tampak, lihat bulan, lihat bintang, lihat matahari, lihat laut, lihat adanya malam, siang bergantian, dia berpikir betapa agungnya dan sempurna Allah dalam penciptaannya dan kuasanya. Sehingga Allah katakan mereka ulul albab inilah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu mengingat Allah, berzikir pada Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk atau baring. Dan mereka mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Nayafila barakallahu fikum, kalau kita selalu melihat tanda keagungan Allah dalam makhluk yang Allah ciptakan, kita akan mengenal Allah lebih sempurna dan mengagungkannya, memuliakannya dan tunduk padanya. Kita sadar betapa lemah kita. Kemudian yang berikutnya yang fila barakallahu fikum adalah muhasabatun nafs. Kita selalu introspeksi diri dan menyadari kekurangan diri dan membenahi dirinya. Ini penting bagi kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Kita koreksi diri juga dengan ilmu. Kita lihat sejauh mana diri kita, bagaimana amalan kita. Karena sungguh fila barakallahu fikum seperti ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Kamu hisab dirimu dulu. Kamu introspeksi dirimu dulu sebelum kamu dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Sebab akan ringan orang yang di dunia menyadari dirinya akan kekurangannya dan bertobat, hisabnya nanti di akhirat. Dibanding orang yang merasa aman, merasa dirinya baik, merasa tiada dosa dan dia tidak taubat, sehingga berat hisab nanti di akhirat. Na'afilah barakallahu fikum. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, seperti ketika Hamdalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Hamdalah mengatakan nafaq Hamdalah, telah ya munafik Hamdalah. Kata Abu Bakar, kenapa dirimu? Ya, kita ketika duduk di depan Rasulullah SAW diingatkan surga, kita kayak betul-betul ingin dapat surga. Diingatkan neraka, kita benar-benar takut neraka. Tapi ketika kita sudah kembali kepada keluarga, kembali dengan pekerjaan kita, kita kayak enggak ingat lagi surga dan neraka. Kata Abu Bakar, aku juga begitu kalau demikian. Maka dua-duanya datang kepada Rasulullah mengadukan, minta nasihat. Ini kenapa? Mereka introspeksi diri, menyadari akan kekurangan dirinya. Ketika duduk dalam majelis ilmu, teringat akan surga, akan neraka. Tapi ketika jauh dari majelis ilmu, mereka tidak sadar terkadang. Nah, ya fila barakallahu fikum, contoh bagi kita, apalagi di zaman kita yang seperti sekarang ini penuh fitnah, banyak-banyak kita koreksi diri. Jangan kita sibuk cari aib orang lain, tapi cobalah sibukkan diri melihat diri kita, apa kekurangan diri. Terkadang orang itu seperti pepatah dikatakan atau mengatakan, ibarat gajah di pelupuk mata enggak terlihat, tidak tampak, sedangkan kuman di seberang lautan dilihatnya. Artinya orang punya kesalahan kecil, jauh dia tahu, dia nampakkan. Sedangkan kesalahan dirinya dilupakan. Jangan. Ya fila barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah supaya kita bisa istiqamah, an-nadhru fi siratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak-banyak melihat sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qira'atu kutubis salaf, dan banyak baca kitab-kitab salaf. Ya, kita lihat bagaimana kehidupan salafus saleh, supaya kita bisa ambil faedah dan pelajaran darinya. Meniru kesabarannya, meniru kemuliaan dan kebaikan akhlaknya, meniru zuhudnya, meniru waraknya. Sekian banyak kebaikan akhlak yang ada pada mereka. dan bagaimana mereka istiqomah sampai akhir hayatnya. Lihat ya filah barakallahu fikum, penting kita membaca sirah, sejarah hidup Nabi SAW, sejarah para sahabat, ardul anduan para ulama. Karena ya, jiwa kita manusia ini cenderung akan meniru, ya, mengikuti apa yang menggerakkan jiwa kita itu sendiri. Ketika kita baca cerita yang di situ mengkisahkan kesedihan yang terjadi, atau berita, atau mengkisahkan kisah, ya, yang menyedihkan, kita akan turut bersedih. Menunjukkan apa? Apa yang kita baca membekas, mempengaruhi jiwa. Nah, sehingga kalau kita sering baca sirah Nabi, kita sangat-sangat hafal dan paham betul. Kita baca sirah sahabat dan kita paham betul pesan-pesan mereka, ucapan mereka, perilaku mereka, keberanian mereka. Sungguh ini amat besar pengaruh pada jiwa kita. Paling tidak akan menggerakkan jiwa untuk seperti mereka. Dan kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu akan Allah kumpulkan bersama yang dicintainya. Nah, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi SAW adalah kita membaca sejarah hidupnya. Kalau para sahabat cinta Rasulullah SAW karena menyaksikan kehidupannya langsung. Nah, bagaimana kita bisa menyaksikan kehidupan Nabi SAW? Baca sejarahnya. Begitupun kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga pada diri kita akan ada niat untuk baik, niat untuk berubah lebih baik, mengambil contoh baik dari mereka, dari sisi kezuhudannya, ketakwaannya, keimanannya, dan amal solehnya, kemuliaan akhlaknya, seperti itu. Naam ya fila barakallahu fikum. Yang ke-15, ya, adalah luzumul masajid fis salawat wa durusul ilm. Hendaknya kalian kita semua selalu betah di masjid, terikat dengan masjid untuk sholat 5 waktu dan untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu, belajar ilmu. Jadikan diri kita senang ke masjid. Subhanallah, bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kita bisa menjadikan diri kita ini selalu terikat dengan masjid, apa kata beliau? Termasuk 7 golongan manusia yang akan dapat naungan Allah nanti dari kiamat. Hari dia ada naungan dari Allah Ta'ala adalah apa? Dikatakan oleh beliau, mereka itu adalah rajulun mu'allakun qalbuhu, atau rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia di masjid beribadah, ya, mengkaji ilmu atau mendengarkan kajian ilmu. Mana yang bagus? Orang di masjid tapi yang diingat pasar, atau orang di pasar tapi ingat masjid? Mana lebih baik? Mana yang baik? Yang di pasar masih ingat masjid, atau di masjid ingatnya di pasar terus, sehingga sholat pun ingatnya nota terus. Kira-kira mana yang lebih baik? Tentunya yang di pasar ingat masjid. Biar di pasar masih bawa Quran, masih bisa baca Quran sedikit-sedikit sambil nunggu jualan umpamanya. Masih dengarkan ilmu, itu masih bagus, masih ingat masjid. Kayak di masjid. Tapi yang lebih jelek lagi kalau di masjid kayak di pasar, ribut ceritanya jualan terus. Sampai sholat pun ingatnya nota terus. Ya, tentunya kita benahi. Untuk kita istiqomah ya ikhwah, seringlah datang ke masjid, melangkah ke masjid. Ya, duduk dalam majlis ilmu. Sebab inilah kata Rasulullah SAW, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kamu datangi kebun dari kebun surga, kalian bersenang-senanglah di situ. Istirahat di situ. Bersenang-senang kalian di situ. Bernikmat-nikmat kalian di situ. Mereka bertanya, di manakah kebun surga itu ya Rasulullah? Dikatakan, ya majalisul ilmu. Hilakul zikr, majlis ilmu. Halakul zikir. Majlis-majlis ilmu. Sehingga yafila barakallahu fikum, dengan seorang betah di masjid, senang di masjid, insyaAllah akan terjaga istiqomah imannya, akan terjaga Islamnya. Beda dengan orang yang jauh dari masjid, ya, jiwa ini akan menjadi gersang karenanya. Barakallahu fikum, demikian beberapa sebab yang bisa menolong kita untuk istiqomah, yang harus kita upayakan supaya kita bisa menjadi istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ya fila barakallahu fikum, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagus-bagusnya tempat di muka bumi yang paling Allah cinta itu masjid, dan yang sejelek-jeleknya adalah pasar. Sehingga kita mestinya seperti kita rajin, senang datang di pasar dan selalu ke pasar, tinggal di pasar untuk berjualan, mestinya kita pun jangan lupa. Ya, karena ada keuntungan yang besar ketika kita ke masjid dan kita ibadah di masjid. Jangan dilupakan masjidnya. Walaupun kita enggak bisa melupakan pasarnya, ya masjid jangan dilupakan. Tetaplah ke masjid, walaupun masih ingat pasar, tapi berusahalah istiqomah. Jaga ibadah. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya adalah samaratul istiqomah. Berikut ini buah daripada istiqomah. Seperti apakah hasilnya orang-orang yang istiqomah? Ibarat orang tani, paling dia tanam nunggu hasilnya, nunggu buahnya, kan begitu. Pedagang nunggu labanya. Nah ini kita istiqomah, apa buahnya dari istiqomah tersebut? Supaya kita lebih semangat untuk berusaha istiqomah, pertama, orang-orang yang istiqomah itu al-amnu fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapat keamanan di dunia dan di akhirat. Aman dari kesesatan di dunia. Aman di azab kubur, dia aman tidak di azab dalam kubur. Di akhirat dia aman dari hisab yang berat. Aman dari azab neraka. Kenapa yang filah barakallahu fikum? Karena dia istiqomah. Seperti yang Allah katakan, masih hidup saja, dia dijaga. Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bilqaulis sabit. Allah menetapkan, mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang benar. Ya, itu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia dia terbimbing di atas petunjuk. Di kubur dibimbing oleh Allah, bisa jawab pertanyaan malaikat ketika ditanya di kubur. Dari akhir terbimbing untuk selamat. Dia itu orang-orang yang betul-betul ya. Setelah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu, kata Allah dalam surat Fussilat, sungguh orang yang dia mengatakan Rabb kami Allah, terus dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat-malaikat Allah turun, Allah utus kepadanya. Untuk apa? Menyampaikan kabar gembira. Apa katanya? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah engkau dengan jannah, surga Allah yang Allah janji bagimu. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Orang mukmin dalam keadaan meninggal dunia, saat-saat ajal tiba, sakaratul maut menjemput, tenang jiwanya. Karena apa? Allah berikan ketenangan. Allah jamin keamanan. Tidak khawatir, tidak takut. Aman dia. Ya, ketika matinya. Sehingga Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau pada Rabbmu dengan ridha dan ridhai. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam golongan hambaku yang mendapat nikmat. Masuklah engkau dalam surga, kata Allah Ta'ala. Kira-kira bagaimana orang yang seperti ini matinya? Tenang. Senang. Dia tidak sedih. Seperti dikatakan Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Siapa orang yang dia senang jumpa Allah ketika mati, maksudnya dia dalam keadaan beriman, sehingga senang untuk jumpa dengan kekasihnya, Allah pun senang jumpa dengan dia. Ya fila barakallahu fikum. Tentunya saat yang paling menyenangkan bagi orang yang bercinta adalah saat ketemu dengan yang dicintanya. Begitu besar cinta kita kepada Allah, sehingga ketika ajal datang seorang mukmin ketemu dengan yang dicintainya, senang keadaannya. Beda dengan para pendosa. Orang-orang yang durhaka karena maksiat kepada dalam hidupnya, dosa banyak, ketika akan kembali kepada Allah, Allah murka. Seperti penjahat yang ditangkap berusaha lari menghindar, tapi enggak bisa. Itu kata Imam Abu Hazim, ya, mufti di Madinah ketika itu, menyampaikan bahwa orang mukmin ketika meninggal dunia itu dia senang, kayak orang musafir, kayak orang yang di negeri asing pulang ke keluarganya, disambut dengan sukaria dan gembira. Tapi orang yang pendosa, durhaka, ketika mati, dia kayak penjahat ditangkap penguasa. Dia berusaha lari menghindar untuk menghindari azab siksaannya. Tapi enggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya fila barakallahu fikum. Ini yang pertama. Orang-orang yang dia istiqomah dijamin aman. Orang yang istiqomah di atas imannya, kata Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan imannya tidak campur dengan zalim, yakni dengan syirik, Dia istiqamah di atas tauhid, tidak campur dengan syirik. Istiqamah di atas sunnah, tidak campur dengan bid'ah. Ini orang yang seperti ini, dia beriman dan tidak campur imannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Allah katakan, ulaika lahumul amnu. Bagi mereka Allah jamin aman. Bagi mereka petunjuk. Lihat, aman dari ancaman. Terbimbing dengan petunjuk. Ini buah pertama, orang yang istiqomah. Yang kedua, orang yang istiqomah ada ul amanat. Dia akan bisa menunaikan amanah. Amanah yang mana? Amanah yang ada di pundaknya. Yang Allah sudah tawarkan kepada langit, langit menolak. Allah tawarkan kepada bumi, bumi menolak. Allah tawarkan kepada gunung, gunung menolak. Amanah untuk kita ibadah kepada Allah. Seperti Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'ah." Andaikan ya, engkau lihat Quran ini turunkan kepada gunung, seandainya Quran Allah turunkan kepada gunung, kau akan lihat itu gunungnya hancur leleh. Hancur. Karena apa? Beratnya menerima amanah. Subhanallah, yakbarakallahu fikum. Ya. Kalau gelas ini ditindis dengan batu besar, pasti hancur. Menunjukkan apa? Beratnya batu yang nindis. Nah, gunung bisa hancur karena beratnya Al-Quran yang dipikulnya. Enggak sanggup gunung. Bumi, langit enggak sanggup. Makhluk yang besar. Nah, kita manusia kata tak, wa hamal hal insan. Ternyata kita manusia menyanggupi, memikulnya. Dan tidak ada yang bisa menjaga amanah ini kecuali siapa? Orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Yang ketiga, orang yang istiqomah itqanul amal akan menjadi kokoh amalannya. Mungkin istilahnya kokoh, mantap amalnya. Sebab dia jaga. Sholatnya jaga selalu. Zikirnya dijaga selalu. Seperti itu. Ini buahnya. Tampak darinya. Yang keempat, ada ul-hukuk. Dia akan menunaikan hak-hak sesama. Hak Allah dia tunaikan, hak manusia pun dia tunaikan. Ini orang-orang yang istiqomah. Dia mampu menunaikan hak Allah Ta'ala. Dan dia menunaikan hak sesama. Karena kata Rasulullah SAW, ya, dia tidak menyakiti saudaranya dengan lisan dan tangannya. Dia benar-benar menjadi seorang muslim yang baik. Kata Nabi, al-muslimu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim yang bagus, yang baik itu orang yang menjaga keselamatan saudaranya dari kejelekan lisan dan kejahatan tangannya. Kemudian yang kelima, buahnya adalah ba'dul ma'ruf linnas wa kaful adha. Orang yang istiqomah ini akan bisa selalu memberi kebaikan pada manusia dan menahan tidak menyakitinya. Karena apa? Diamalkan selalu petunjuk Allah dan Rasul SAW. Istiqomah dia di atas ilmunya, di atas petunjuk Allah Ta'ala, sehingga dia selalu bisa memberi yang ma'ruf. Kepada manusia diberikan kebaikan dan dia menahan dari menyakiti. Inilah orang-orang yang istiqomah. Sehingga dia capai yang keenam, husnul khuluq. Orang yang istiqomah pasti akan bagus akhlaknya. Tampak. Jadi kalau pohon tampak buahnya ketika sudah keluar. Orang yang istiqomah tampak hasilnya, buahnya ketika apa? Dia istiqomah, yaitu apa? Bagus akhlaknya. Seperti Nabi SAW dan para sahabat. Seperti itu kebaikan akhlak dari orang-orang yang istiqomah di atas petunjuk. Karena apa? Dia amalkan semua petunjuk yang Allah perintahkan, yang Allah ajarkan. Ditinggalkan yang jelek-jelek, yang Allah larang. Jadilah dia orang yang paling bagus. Itu orang-orang yang mulia. Yang Allah katakan tentang para sahabat. Kata Allah Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka mukmin sejati. Kebagusan imannya, kebagusan akhlaknya, kebagusan amalannya menjadikan mereka menjadi mukmin yang benar. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah, bagi mereka Allah jamin diberi derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, diberi ampunan, diberi surga. Luar biasa orang-orang yang istiqomah hasilnya. Yang keberapa? Yang ketujuh, orang yang istiqomah dia akan dapatkan cinta dari Allah Ta'ala dan dapatkan cinta dari manusia. Lihat ya fila barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang beriman, Allah panggil Jibril. Dikatakannya Jibril, ini uhibbu fulan, aku cinta fulan. Cintai dia. Kemudian Jibril diperintahkan umumkan pada penduduk langit. Sehingga para malaikat yang di langit semua mereka mencintai orang ini. Diumumkan kepada penduduk bumi. Sehingga seluruh penduduk bumi pun mencintainya. Lihat ikhwah, orang yang istiqomah menjadi kekasih Allah Ta'ala. Dia diberikan rahmah oleh Allah. Sehingga Allah cinta padanya. Dan manusia-manusia makhluk Allah pun cinta pada dia. Masih antum ingat bagaimana dulu para sahabat kisahnya mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, bahkan sampai harimau pun yang jahat tidak mengganggunya karena kesolehannya. Seperti kisah Sa'id ibn Zubair, yang harimau pun tidak mau mengganggunya, bahkan ya, mendekat dan duduk di sampingnya seakan-akan menjaganya. Luar biasa. Karena apa? Allah cinta orang yang soleh. Makhluk Allah pun mencintainya. Lanjut yang berikutnya, ya fila barakallahu fikum. Setelah orang yang istiqomah dapatkan cinta Allah Ta'ala dan kecintaan dari manusia, yang berikutnya ada at-taufiq minallah azza wa jalla. Orang yang istiqomah itu akan dapatkan taufiq dari Allah azza wa jalla. Selalu dibimbing dia. Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar ia sungguh-sungguh ya menetapi ajaran Allah, mengikuti petunjuk Allah, dia sungguh-sungguh, Allah pun bimbing dia dengan petunjuk-Nya. Karena dia istiqomah, Allah beri taufik untuk terus di atas petunjuk. Ya, dengan petunjuk Allah dia terus terbimbing. Itu yang Allah katakan, mayyahdihillah fahuwal muhtad. Dia terus dibimbing Allah Ta'ala. Sampai pada akhirnya, akhir kehidupannya. Dia pun menutup hidup dengan Islam, dengan iman. Dan itu yang Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini orang-orang yang dapat taufik dari Allah. Dia tutup hidup dengan Islam, dengan iman. Kemudian, fila barakallahu fikum, yang berikutnya, orang-orang yang istiqomah, dia akan selalu ta'awun. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan akan dia terjaga persatuan, ya, kesatuannya. Sebab apa? Orang-orang yang beriman, mereka cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini akan merekatkan ukhuwah sesama mereka. Lihat para sahabat. Contoh bagi kita. Dengan keimanan yang ada pada mereka, muhajirin, ansar, dan yang bersama mereka, yang mengikuti mereka sesudahnya. Mereka benar-benar menjaga kebaikan ukhuwah di antara mereka. Sampai orang-orang yang datang sesudah muhajirin ansar pun Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasr ini, orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni sudah muhajirin ansar, mereka beriman, masuk Islam, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu dalam Islam. Jangan kau jadikan pada hati kami kedengkian, hasad kepada mereka, jangan. Ini contoh ikhwah, orang yang istiqomah dalam iman, bersih hatinya, tidak ada kedengkian pada saudaranya, sehingga terjaga ukhuwahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Ke-10 ya. Al-amal jad. Orang yang istiqomah akan sungguh-sungguh dalam beramal. Serius dalam beramal saleh. Orang yang istiqomah. Menjaga sholatnya, menjaga zikirnya, menjaga amalan-amalan baik yang lainnya. Sungguh-sungguh dia. Dan ini hanyalah orang-orang yang istiqomah. Makanya nanti kita bahas berkenaan dengan husnul khotimah. Siapa mereka yang husnul khotimah? Bagaimana mereka dapat husnul khotimah? Erat kaitannya dengan istiqomah ini. Karena yang dapatkan husnul khotimah itulah yang orang mati di atas Islam. Istiqomah di atasnya. Yang terakhir adalah al-ilmu nafi. Orang-orang yang istiqomah akan dapat selalu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia amalkan ilmunya. Dia belajar, dia amalkan, menjadi kokoh ilmunya dan menjadi istiqomah di atasnya. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 282, kata Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalian takwalah kepada Allah, pasti Allah ajarkan kamu ilmu. Lihat ya ikhwah. Yang ilmu kita dapat, ilmu yang kita dapat, kita amalkan, Allah akan ajarkan ilmu lagi kepada kita. Seperti ucapan Imam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, man amila bima amila razaqahullahu ilma. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang didapat, pasti Allah akan anugerahkan ilmu malam ya'lam yang belum dia tahu. Ditambah ilmunya. Dengan apa? Praktekan yang sudah kita pelajari. Nafilah barakallahu fikum. Barangkali ini dulu yang kita bahas pada pagi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan membimbing kita untuk bisa kita istiqamah di atas agamanya. Ada beberapa hal lain yang perlu kita pelajari, yaitu apa? Sebab-sebab yang menjadikan orang itu melenceng, menyimpang. Ya, dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita berlindung pada Allah dari perkara ini. InsyaAllah nanti kita lanjut sesuai dengan jadwal yang ada. Barakallahu fikum, semoga ilmu yang kita kaji pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa memanfaatkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah jadikan dan kokohkan kita istiqomah di atas petunjuknya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.